Saya ada baca di buku. Apa ini? Di buku. Apa ini? Dibenci mengawinkan laki-laki perempuan. Mengawinkan laki-laki dengan perempuan mungkin. Atau perempuan kepada orang bid'ah. Orang bid'ah. Maksudnya mungkin ahlul bid'ah ini ya. Walaupun bid'ahnya masih muslim. Mohon penjelasannya. Naam, dinukilkan dari sebagian para ulama ussalaf seperti Fudail bin Iyadh. Beliau mengatakan, "Man zawwaja karimatahu faqad qata'a rahimaha." Siapa yang mengawinkan anak perempuannya dengan ahlul bid'ah, "Man zawwaja karimatahu bimubtadi' faqad qata'a rahimaha." Siapa yang mengawinkan ya anak perempuannya dengan ahlul bid'ah, maka sungguh dia telah memutuskan hubungan kekerabatan dengannya. Naam. Ya. Karena menikahkan dengan ahlul bid'ah itu menyebabkan dia akan selalu berinteraksi dengan ahlul bid'ah tersebut dan akan memberikan pengaruh yang besar. Kalau kepada istrinya, iya tentunya. Dan bahkan juga akan memberikan pengaruh kepada kerabat-kerabat yang lainnya. Oleh karena itu para ulama memperingatkan masalah menikah dengan ahlul bid'ah, ya, pengaruhnya dan dampak buruknya sangat besar sekali. Imran bin Hattan, beliau dahulu seorang yang ini ahlus sunnah, berjalan bersama dengan ahlus sunnah. Namun dia tertarik dengan seorang wanita, ya, wanita ini Kharijiyah, pemikiran Khawarij. Nah, dia tertarik sekali. Dan disebutkan dalam sejarah bahwa wanita ini termasuk di antara wanita yang tercantik dari kalangan Arab. Sementara Imran bin Hattan, orang yang jelek, ya. Namun suatu ketika wanita ini kagum dengan Imran bin Hattan, mungkin karena dia pernah menyampaikan sesuatu atau kalimat yang menyebabkan seorang itu kagum, sehingga dia pun bersedia, wanita ini bersedia untuk menikah dengan Imran bin Hattan. Para ulama memberikan nasihat kepada Imran, jangan menikah dengan dia, hati-hati, kamu bisa terpengaruh. Nah, sebelum menikah dia mengatakan, saya yang akan mengajak dia kepada sunnah. Nah, walhasil setelah menikah, tidak berapa lama Imran bin Hattan menjadi tokoh Khawarij, ya, dari sekte Al-Qa'diyah. Dari sekte Al-Qa'diyah. Yang dimaksud kelompok Al-Qa'diyah dari kalangan Khawarij ini adalah mereka tidak mengangkat pedang melawan pemerintah, tidak. Tapi caci maki, iya. Nah, suka ngomong di atas mimbar. Ya. Nah, dalam khutbah-khutbah, ceramah. Kalau ceramah mesti arahnya pemerintah. Ini ciri-ciri Khawarij. Nah, taunya kesalahan pemerintah, kesalahan sendiri enggak tahu dia. Allahul musta'an. Ini Al-Qa'diyah. Dia tidak berperang, tapi dia setuju kalau ada orang yang memerangi pemerintah. Nah, Imran bin Hattan ini akhirnya jadi Khawarijih. Tokoh Khawarij tulen. Nah, kata istrinya suatu ketika setelah menikah, dia mengatakan kepada suaminya, kita berdua pasti masuk ke dalam syurga. Kenapa? Karena engkau mendapatkan rezeki beristrikan saya. Ya, dan saya adalah orang tercantik dan kamu bersyukur. Sedangkan saya menikah dengan kamu dan kamu orang yang jelek, maka saya bersabar. Dan orang yang bersabar dan bersyukur, dua-duanya masuk syurga. Ya. Orang yang bersabar dan bersyukur, dua-duanya masuk syurga, ya. Nah,